Matur sepaduan. Salah sini pun saking para bapak ibu egang dahat kini hormatan. Semoga sesaringan kita dari akan kebalungi pun ma'idotul khasanah. Egang pada kawadar sabto akan egang pada kada buah akan tini panjangan pun Bapak Ki Haji Anwar Zaid egang micil saking lalatan kanor Bojonegoro. Monggo poro kateng panitia papan palenggah dipun-dipun samaptaken sinambi angrantu poro kateng panitia nyaptaken papan palenggahan wonten setunggal pengumuman saking jamaah atau jamiah Yasin Bojonegoro dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah padeng wontenaken pengajian binjing dinten Rebo tanggal 28 November kalih 18 mapan wonten halaman Masjid Agung Darussalam Kota Bojonegoro dene ingkang badhe rawuh utawi ing paring maidoh inggih menika Habib Muhammad bin Anis bin Sihab saking Malang ugi Habib Hadi Assegaf saking Mojokerto diiringi dengan gemah selawat Habib Anis Assegaf saring Jakarta ugi dipun wontenaken khitanan masal mila dumateng para bapak ibu ingkang kagungan putra badhe nindakaken khitanan masal saged daftar wonten ing panitia sekretariat Jamaah Yasin Rumah Abah Maksum Bojonegoro. Bapak Ibu lan sedaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sumangga sesarengan kita dherekaken, kita wirengaken, kita resepi, kita hayati lan kita amalaken dawuh-dawuh pituter luhur saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Anwar Zaid ingkang mijil saking lalatan Kanor Bojonegoro. Dhat kinurmatan lan katadhong dawuh sabda pangandikanipun ing ngarsa panjenenganipun Bapak Kiai Haji Anwar Zaid kasemanggaken kanthi kebaing kinurmatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Sadatan al-kurama, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dita'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, bapak kepala desa, para perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia bersama sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, sampun panitia kula mboten usah diparingi ngunjuk pun estu cekap mboten usah diparingi ngunjuk insyaallah kuat. Ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, dalam hidup ini ada dua kekuatan yang luar biasa. Pertama, takdir. Yang kedua, doa. Takdir dan doa adalah dua kekuatan yang sangat dahsyat. Lah saya umek kae.

Nek pas tahajud ngono kae lho, atinku rasane tentrem, damai. Jenengan yo bar sedekah, ya Allah plong rasane. Ngekei duit cah yatim, lego. Ini wong ngemis terus sampean ngekei duit, ngono ku lak ya Allah lega ati nggih mboten? Nggih apa? Lah nek kuwi ya ora kok. Aku ya nek wong ngemis rene meneh. Nyong kadangane wong ngamen nggawa gitar wis apik-apik sopan-sopan. Permisi, lagi diunekno jreng, prei. Ngerasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Mbok dikai kesempatan unjuk kebolehan sing ora gek jreng, prei. La haula wala quwata illa billah. Pokoke wong kuwi nek zikir, maca Quran, ngaji, mesti atine tentrem, bahagia. Tapi wong nyolong jajal. Gelisah, cingak, cinguk. Sak canggih-canggih maling, ora ngarah tenang. Ora ngarah tenang. Nah, saiki tak bedheki wae ben gampang dipahami. Ibu-ibu kudu dijawab nek ngajak ngaji terus. Terus mboten? Jawab nggih. Jeng banter nggih. Jujur nggih. Awas kapan ora jujur tak dongani ngalih aku. Jenengan digoncengno sepeda motor bojone dhewe karo digoncengno sepeda motor bojone wong, rasane padha napa beda? Nah, berarti kulino kowe. Nah, iso bedakno kok. Lah ya jujur kuwi ketara kulino. Ya beda. Nek sing goncengno bojone dhewe, tenang napa tenang? Tenang, petuk sapa wae ya lekak-lekek. Mbak, nang pasar. Lah sampean ngendi? Ambek ngrewakut bangkean. Nek perlu ya cekelan dongkrak to, Mbak. Jajal digoncengno bojone wong. Lek ketok kedodoan ana tanggane iku. Kayak kaya tanggaku langsung raine ditutupi gudung mek melungker seret mati aku ngapunten nggih padha wae bapak-bapak mas-mas sampean numpak sepeda motor nek surat-surate beres surat sepeda motore ya beres helme ya standar ora ana masalah. Ngono kuwi tenan. Mbok ana polisi, ribuan polisi razia, operasi lho. Tenang napa tenang? Tenang kok. Komplit tok. Ya tenang. Ora ning operasi tambah pengen dicegat. Mpethuk polisi ini disapa polisi ini? Pagi, Pak. Pagi, gak cegatan, Pak. Jere polisi gak prei. Cegatan kok terus. Cegatan to Pak, iki lho Pak SIM-ku Pak. Njajal nek sepeda motore ora beres, surat-surate ora lengkap, helme ora standar. Helm trimo bal plastik iki sigar taleni rafia kuwi. Nek ketok polisi jagang sepeda motor nang ngarepe warung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal polisine ape ngopi. Eno aku ndelok jam kok. Hayo. Piye karepe? Aku kok iso mbok wedekno le. Hayo kowe. Ngerti ngene ra budal aku mong. Wong kuwi nek apik Bu, aman donya akhirate. Nah saiki donya kok rondok kacau, mergo wonge kacau. Pengen donyone apik, wonge didandani. Soale ngeten nggih, niki bolak-balik kula aturna ten pundi-pundi. Donya niki karo Gusti Allah digawe kanggo menungso. Ora kok menungso digawe kanggo donya, ora. Tapi donya digawe kanggo

Nanti wah seleren. Bapak Ibu saestu, pemerintah niki negarane awak dhewe diuji. Sama nek maca mengikuti perkembangan di media sosial, pun gampang kepancing, nggih? Pun gampang terpengaruh, jangan mudah terprovokasi. Sing penting tetap jaga persaudaraan, tetap jaga kerukunan. Yo mboh lah lepas dari upaya umpama kok kepengin menghancurkan Indonesia. Kene apa? Indonesia iki kaya raya. Emas paling akeh no Indonesia. Tambang apa saja di Indonesia itu ada. Kekayaan alamnya luar biasa. Lah saiki lho, arep merangi wong Indonesia secara fisik dijentes siji-siji gak mungkin. Wong Indonesia iki jadok kok mercone dipangan. Eneng to nasi bebek sambal mercon. Lha kuwi aku gak ngliwati ana bakso granat. Nuklir lho nek kene dipangan. Lha nek kono medeni wong, nek kene diiris-iris cublesi garpu dimploki yo. Lha piye to? Tong seng lho dipangan. Seng padahal tong karo seng lho dipangan. Eh wong Kalirejo molen doyan kok. Piye to wong Indonesia iki jaduk-jaduk. Mulane ana rawon setan. Soto gendruwo. Pangan kabeh. Carane piye? Nah, mereka tahu kekuatan Indonesia ini ada pada umat Islam. Selama umat Islam kompak bersatu, susah dilemahkan Indonesia. Mulane sesama umat Islam dibentur-benturkan. Islam ditampilkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, podo Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua mengklaim ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Gegeran, dibentur-bentur no. Carane ngono kuwi. Mulane sampean ra usah melok-melok nek ate ono sesama ulama berselisih pendapat terus gegeran ngene-ngene. Kula sampean ora kelase, ndonga tetep jaga kerukunan. Halo. Halo. Tujuannya apa to? Tujuane ngene. Umat dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari kiai. Pondok-pondok pesantren ditinggalkan. Engko nek wis umat dijauhkan dari ulama, generasi muda dihancurkan pakai narkoba selesai atau pakai ya teknologi yang merusak selesai. Kok iso ngono? Ngapunten ngapunten, kekuatane Indonesia ini kan ada pada ulama. Yo ket mulai mbiyen sing berjuang musuh penjajahan sapa enggak para kiai. Pahlawan nasional yo kiai-kiai, ono Kiai Mojo, alim alama. Ono Kiai Imam Bonjol. Kiai niku Kiai Sentot Alibasa, kiai alim, ono kiai Diponegoro. Pangeran Diponegoro niku kiai namanya Abdurrahman, apal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Rohmu numpak jaran mek nyontong keris. Ono Kiai Sultan Hasanuddin, ono Kiai Tengku Umar. Niku pejuang sak garwane Bunyai Cut Nyakdin. Ono Bunyai Cut Mutia. Sing urung Bunyai iki Cut Tari. Cut Keke. Cut Mariska, wis sing urung bunyai. Gak apal piye anak buahku kabeh kok. Sampai saat niki, sing iso ngomong masyarakat sapa nek gak kiai. Mergo kiai kuwi duwe daya angon. No tembang lirik-lirik kuwi cah angon. Nek kiai kuwi duwe daya angon, pinter ngomong masyarakat. Jenenge angon niku Bu. Bu. Angon ini manggone nggo ngurine sing dingon. Umpama kok angon wedhus, nang ngurine wedhus, nek mlakune wis bener dijarno, lha nek mlakune salah glewar-glewar. Ha wis bener jarno kuwi wong angon. Lah nek nang ngarepe wedhus iki ora angon, blantik. Eh blantike gelem ra gelem wedhuse seret kudu nurut. Ah iya kowe. Ah iya kowe, ah iya kowe. Nek kiai iki angon, mulane sampean nek milih pemimpin barengi sing iso angon. Aja golek pemimpin tukang blantek. Iki dilungkas wayahe pilihan-pilihan iki lho. Golek sing iso angon. Aja golek sing blantek. Nyah wae tak kei 50.000 engko coblos aku. Kuwi blantek. Blantek niku pengen rugi apa pengen bati?

mesti wonten khilafe, mesti wonten salahe, dipun pundhut hikmahipun sing kula aturaken kalepatan kekhilafan nyuwun pangapunten, mugi manfaah maslahah barokah fitni wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarukana min ba'di tafarukan ma'asuma Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima Allahumma inna nas'alka al-khayra kullahu na'udhubika min asyari kullihi ya man biyadil khayru kulluh Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan waqina azaban nar waqina azaban nar waqina azaban nar wa adakhilna al-jannata ma'an abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbil alamin Jazallah اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kanti mekaten sampun paripurna adicara pengajian kalgandal menika mugi sinaringan hidayah barokah saking Gusti Ingkang Maha Agung sumrambah dumateng saking para bapak ibu ingkang sami nderekaken adicara pengajian